Pendapat dari jumhur ulama sebagaimana dinyatakan oleh Imam At-Tabarani, kata beliau, idza kanal maqsadu i'la'a kalimatillah lam yadurra ma hasala min ghairihi dhimnan. Apabila tujuan dari jihad adalah meninggikan kalimat Allah, maka lam yadurra, tidak memadorotkan, tidak merusak, ya, tidak membahayakan tujuan lain yang terjadi, yang digabungkan kepada tujuan tadi. Dan ini perkataan Al-Imam At-Tabarani sesuai dengan pendapatnya jumhur ulama, pendapatnya mayoritas para ulama. Kemudian termasuk dari jihad di jalan Allah, termasuk dari jihad di jalan Allah yang disyariatkan adalah daf'ul kufar an buldanil muslimin, menolak orang-orang kafir dari negeri-negerinya kaum muslimin, menolak orang-orang kafir dari negeri-negerinya kaum muslimin, terutama dalam tempat-tempat yang dimuliakan seperti Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, kemudian menolak, ya, mengusir orang-orang kafir atau orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman ateis dan yang lainnya. Nah, menolak mereka dan memerangi mereka, itu termasuk dari jihad di jalan Allah. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau bersabda, man qutila duna dini fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Orang yang terbunuh karena membela agama, dalam rangka membela agama, dia terbunuh syahid. Wa man qutila duna ahli fa huwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Wa man qutila duna dami fa huwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. Wa man qutila duna mali fa huwa syahid. Dan barang siapa yang terbunuh membela hartanya, maka dia syahid. Karena berdasarkan hadis ini bahwa orang yang berperang untuk membela agama itu adalah disyariatkan, perkara yang disyariatkan. Dan orang dalam berjihad itu nanti akan dibangkitkan tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, nanti juga akan dibangkitkan dalam keadaan dia ikhlas karena Allah. Orang yang berperang niatnya adalah untuk selain Allah, nanti dia pun akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As qala, berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil jihad, wahai Rasulullah, beritakan kepada saya tentang jihad. Faqal, maka Nabi menjawab, ya Abdullah, idza qatalta sabiran muhtasiban, wahai Abdullah, apabila kamu berjihad dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala, ba'atsakallahu sabiran muhtasiban, Allah akan membangkitkan kamu dalam keadaan kamu bersabar dan mengharapkan pahala. Wa in qatalta mura'iyan mukatsiran, dan jika kamu berperang, kamu berjihad karena riya, karena ingin dilihat dan karena ingin memperbanyak harta, ba'atsakallahu mura'iyan mukatsiran, Allah pun akan membangkitkan kamu dalam keadaan kamu itu sebagai orang yang riya, yang amalannya ingin dilihat dan ingin mengumpulkan harta. Wa ya Abdullah, ala ayyi halin qatalta aw qutilta, ba'athakallahu ala tilkal hal. Wahai Abdullah, dalam keadaan apapun dalam keadaan bagaimanapun kamu berperang atau kamu terbunuh, Allah akan membangkitkan kamu dalam keadaan seperti itu. Nah. Dan hadis ini adalah sebagai dalil agar supaya orang yang melakukan amalan, terutama adalah amalan yang berjahat, apa amalan yang besar seperti jihad di jalan Allah, itu agar supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-1293. Wa an Nafi'in qala aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Banil Mustaliq wa hum gharun faqatala muqatilatahum wa saba dharariyahum haddatsani bidzalika Abdullah ibn Umar muttafaqun alaihi wa fihi wa asaba yawma idzin Juwayriyah wa an Nafi'in qala dan dari Nafi' qala berkata aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Banil Mustaliq wa hum gharun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Al-Mustaliq dalam keadaan mereka lalai. Faqatala muqatilatahum, maka beliau membunuh orang-orang, maka Rasulullah membunuh orang-orang yang ikut berperang di antara mereka. Wasaba dharariyahum, dan menawan anak-anak mereka atau anak turun mereka. Haddatsani bidzalika Abdullah ibn Umar, telah menceritakan kepadaku hal itu Abdullah bin Umar. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fihi wa asaba yauma idzin Juwayriyah. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut, wa asaba yauma idzin, dan Nabi pada waktu itu mendapatkan Juwayriyah. Dan dari Nafi qala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Al-Mustaliq dalam keadaan mereka lalai. Maka beliau membunuh orang-orang yang ikut berperang. Membunuh dari mereka yang ikut berperang. Dan menawan anak-anak atau anak turun mereka. Yang telah memberitakan kepada saya hal itu adalah Abdullah bin Umar. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Nafi'. Nafi' menerima hadis ini dari Ibnu Umar. Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Menerima hadis ini dari Ibnu Umar, karena itu di akhir hadis Nafi' menyatakan haddatsani bidzalika Abdullah ibn Umar. Kata Nafi', telah menyampaikan hadis tersebut kepada saya Abdullah bin Umar. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Juwayriyah. Ya, Juwayriyah yang kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya adalah sebagai tawanan perang, sebagai ghanimah, yang pada akhirnya kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena satu tujuan yang mulia, dan kemudian dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyerang, ya, menyerang secara tiba-tiba, ya, menyerang secara tiba-tiba yaitu serangan yang senyap dalam keadaan Bani Al-Mustalik itu lengah, ya. Dalam keadaan mereka itu lalai, dalam keadaan mereka lengah, diserang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tiba-tiba. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan itu membunuh mereka, yaitu kaum laki-laki yang berperang. Kemudian anak-anaknya ditawan, ya. Anak-anaknya, kemudian wanitanya ditawan. Nah, hadis ini kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang orang-orang kafir dalam keadaan mereka lalai? Apakah yang seperti itu diperbolehkan? Kenapa mereka tidak diingatkan terlebih dahulu? Mengapa mereka tidak diajak ke dalam Islam terlebih dahulu, baru kemudian diperangi? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang secara tiba-tiba pada Bani Al-Mustalik dalam keadaan mereka itu lalai, dalam keadaan mereka itu lengah. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama makna daripada hadis ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dakwah tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dakwah tauhid kepada mereka, sudah mengajak dan menyeru mereka, Bani Al-Mustalik, kepada Islam. Nabi sudah menyampaikan dakwah tauhid kepada mereka, yaitu kepada Bani Al-Mustalik, sudah mengajak dan menyuruh mereka untuk masuk Islam. Kemudian mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka tidak menyambut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu kesempatan ketika mereka lalai, ketika mereka lengah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka sebelum memberitahukan kepada mereka. Ini dikatakan oleh Ibnul Munzir, mayoritas para ulama menjelaskan makna hadis ini seperti itu. Ibnul Munzir menyatakan para ulama menjelaskan makna hadis ini seperti itu, sebagaimana dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, seperti dalam hadis yang belum kita baca. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih pada pembahasan hadis yang ke-1293. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.